يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله. نبدأ الله سبحانه وتعالى روس مجلس والنظير موت الإمام dan kuasa Masjid Al-Azim, para tetamu dan juga hadirin yang majlis Allah SWT, dan tokoh yang kita undang pada hari ini yang saya muliakan, sahabat seperjuangan saya itu Ustaz Ahmad Fadli Syahari, dan insyaAllah yang bakal sampai tidak lama lagi Tur Zulkifli Muhammad Al-Bakri insyaAllah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan di tempat yang terbaik, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan terbaik, kita sudah selesai menaikkan kewajipan, dan dalam keadaan kita sedang beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam program yang terbaik yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Bila kamu lalu di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka singgahlah. Dan alhamdulillah, kita di antara yang takdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyinggah di malam yang terbaik, tempat yang terbaik, program yang terbaik. Mudah-mudahan sayang-sayang malaikat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita pada malam ini insya-Allah. Insya-Allah kita akan teruskan dengan panel kita yang kedua sebenarnya. Tapi tak apa, sambil kita menunggu Dr. Zul, mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan perjalanan beliau ke sini. Kita bersama dengan panel kita yang kedua dulu, iaitu Ustaz Ahmad Fadli. Dan kita lihat bila tajuk yang diberikan pada saya melibatkan bencana atau bala, bencana atau bala daripada Allah SWT yang menimpa umat akhir zaman. Kadang-kadang kita lihat bencana-bencana atau bala-bala ini, sebenarnya kalau kita tengok, ada yang dibuat tangan-tangan manusia. Jelas Zuhrul Fasad, ayat itu jelas kita tahu dah. Memang tangan-tangan manusia yang buat bala-bala bencana ini. Tapi dalam masa yang sama, ada juga benda-benda yang melibatkan macam bala bencana juga yang kita lihat kuasa-kuasa Allah SWT yang buat. Kita dikejutkan dengan berita petang tadi, dan sini semakin meningkat bilangan tersebut yang terbaru 15 orang telah pun diragut, dan kemungkinan 3 orang ini tak tahu macam mana. Maka adakah ini juga bala bencana? Kedua-duanya merupakan tangan-tangan diri. Satu tangan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi tangan manusia yang membuatnya. Jadi kita cuba lihat perbezaan di antara dua perkara tersebut. Kalau kita lihat bagaimana tangan manusia, jelas memang hancur. Peperangan dunia pertama 55 juta manusia mati. Minta maaf, peperangan dunia pertama 11 juta mati. Peperangan dunia kedua 55 juta mati. Itu bencana buatan manusia. Tapi bencana yang Allah SWT beri pun baru-baru ini tsunami 220 ribu orang mati. Tapi kita lihat bagaimana hebatnya bencana yang diberikan oleh Allah ini. Walaupun 220 ribu orang mati, kematian mereka yang telah pun mati ini, walaupun mengerikan, mereka terpaksa disodok dengan penyodok. Terpaksa ditanam gitu, ada terpaksa dibakar. Sebab jangan bagi mengelakkan mayat tersebut menjadi wabak. Akan tetapi buku-buku di sebalik segala kesedihan tersebut, yang mati telah pun mati, mereka mendapat syahid dunia. Dan yang hidup, mereka mendapat nikmat perjuangan dam 30 tahun lebih, 10 tahun, 10 yang telah pun terkorban dalam perjuangan menegakkan negara Islam Aceh. Main ribu orang rupanya selepas berlaku tsunami itu bukan bala rupanya. Yang terkorban dapat syahid dunia. Yang tidak terkorban, mereka mendapat sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itulah dia, kita lihat bahawa bala itu berbeza dengan bencana. Bala ini insyaAllah kita akan upah lebih dalam lagi. Jadi kita lihat bahawasanya Ustaz Fadli sebagai seorang tokoh yang menjadi kerajaan sama dengan Tuan Guru. Jadi kita cuba mintakan beberapa pandangan-pandangan daripada Ustaz Fadli untuk kita jelaskan lagi apa perbezaan di antara tangan-tangan manusia yang menyebabkan bencana dan juga melibatkan kuasa Allah SWT. Supaya kita lebih memahami di antara dua benda yang melibatkan kerosakan-kerosakan ini insyaAllah. Kuat apabila masuk orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مسلمين ومسلمات سنن جمعة برحمة الله سبحانه وتعالى. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar telah mengurusi forum kita pada malam ini. Fadhil Pengerusi Umum sebentar tadi, Fadhil Tuan Imam Ali Alijah dan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat, Ibu Bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, namanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita berada bersama-sama dalam majlis ilmu yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi sebagai majlis yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Dan tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru saja menerima berita sedih yang berlaku di Hulu Langat tanah runtuh rumah anak-anak yatim yang menyebabkan terkorbannya beberapa orang. Yang saya tengok dalam internet sebentar tadi, 3 orang telah terkorban. Wallahu'alam, diberitahu oleh Al-Fadhil Tuan Imam sudah 15 orang yang terkorban. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka pada malam ini, tepat dengan perbincangan kita ialah berkenaan dengan bala. Soalan yang ditanyakan kepada saya, apakah beza di antara bala dengan azab? Atau apakah beza di antara ujian dan azab? Tuan-tuan, kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Ibtila' wal-Uqubah. Al-Ibtila' maknanya ujian daripada Allah. Al-Uqubah maknanya akibat terhadap dosa kita. Sebelum daripada itu, sukalah untuk saya nyatakan bahawa apabila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, kita ditimpa dengan sesuatu masalah, maka masalah yang menimpa manusia ini tidak dapat lari daripada beberapa jenis. Yang pertama, sama ada musibah atau bala tersebut merupakan azab terhadap dosa yang mereka lakukan. Kenapa mereka ditimpa bala? Kenapa mereka ditimpa azab? Kerana dosa yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran kita tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramazatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Adakah kamu tidak melihat kepada kaum 'Ad, إرم ذات العماد, kaum 'Ad ini membina bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. إرم ذات العماد, mereka bina bangunan tinggi-tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, mereka bina bangunan yang tidak pernah dilihat oleh umat sebelum daripada mereka. Orang sebelum mereka tak pernah tengok bangunan-bangunan yang dibina ini, dibina oleh kaum 'Ad. Tetapi apabila mereka kufur kepada Allah Taala, apa yang jadi pada mereka? Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin qusuma fatara al-qauma fiha sar'a keannahum a'jaz naqlin khawiyah. Kata Allah, safaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, mereka dicampakkan, dibalut oleh Allah Ta'ala dengan suatu angin kencang yang begitu kuat. Sama alayali, 7 malam. Wasamaniyat ayam, dan 8 hari. 7 malam dan 8 hari tuan-tuan melanda kaum Ad. Hancur mereka sekaliannya. Seolah-olah menjadi mereka ini sebagai batang kurma yang bergelimpang. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka suara ataupun ribut taufan yang begitu hebat yang menggoncangkan seluruh kaum Ad. Selamat datang saudara-saudara dan saudara-saudara. Patut Dr. Zu orang yang pertama. Tapi kita bagi peluang dia melepaskan lelah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya sambung perbincangan kita. Yang pertama, sama ada bala bencana ini merupakan azab daripada Allah akibat dosa. Dan kita melihat di dalam Al-Quran cukup-cukup banyak. Kaum Ad, kaum Samud, wa Samud dan lazina ja'u as-sakhra bil wad. Kaum Samud yang telah membelah bukit Kukau, dijadikan rumah mereka di dalam bukit. Wa fir'aun nazil autad. Fir'aun yang mempunyai piramid-piramid hebat. Fir'aun yang buat piramid segala. Kita pergi ke Mesir, kita tengok piramid cukup-cukup besar. Batu-batu yang digunakan untuk nak buat piramid itu cukup besar. Hebatnya piramid buat yang dibuat oleh Fir'aun. Nana, hebat. Macam mana Fir'aun boleh bina piramid? Kalau kita ukur piramid daripada setiap sisinya, sama sampai ke atas. Hebatnya ahli matematik yang diupah oleh Fir'aun. Padahal matematik bukan belajar dalam bahasa Inggeris pun pada masa itu. Dan kita kata macam mana hebat matematik ini kena belajar ke bahasa Inggeris bahawa hebat. Ahli matematik Fir'aun tidak belajar matematik dalam bahasa Inggeris. Tapi hebatnya Allah Ta'ala memberikan bala. Macam mana Fir'aun tenggelam ke dalam lautan. Siapa lagi kaum Sabah yang memiliki nama kebun-kebun yang hebat diberikan bala oleh Allah Ta'ala. Yang pertama sekalian, bala bencana datang kerana dosa yang dilakukan. Yang kedua boleh. Yang kedua, bencana yang datang apakah tujuannya? Untuk menaikkan darjat seorang mukmin. Lirafin darajat, menaikkan darjat seorang mukmin. Di mana kita baca di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis disebut asyaddun nasi bala'an al-anbiya ثم الامثل ثم الامثل. Nabi kata orang yang paling dahsyat diberikan bala oleh Allah Taala al-anbiya ila para nabi. Para nabi diberikan bala oleh Allah, mereka paling dahsyat, mereka paling hebat menerima bala oleh Allah. ثم الامثل فالامثل. Kemudian orang yang menuruti mereka, kemudian orang yang menuruti mereka diberikan bala oleh Allah Taala. Bala dengan maksud apa dia? Bala dengan maksud al-ibtila, ujian daripada Allah. Apa yang tidak ada para nabi? Ada yang dibunuh, nabi yang dibunuh ada. Wa yaqtuluna al-anbiya, Bani Israel membunuh para nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh. Apalagi yang nabi tidak hadapi, terpaksa sembelih anaknya sendiri, Nabi Ibrahim sembelih anak sendiri. Apalagi ujian pada para nabi, Nabi Ibrahim diminta tinggalkan istrinya di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nabi Ibrahim tinggalkan istri. Kita nak tinggalkan isteri tuan-tuan sekalian. Nak mari dengar forum pun. Allahu Akbar. Nak dengar forum. Bapa tak mari dengar forum ni. Payah ustaz. Saya ni sekarang sakit TB. Apa sakit TB? Takut bini. Kalau di Kelantan dia sebut. Saya tak takut bini ustaz. Bini takut saya. Bini ni tak takut saya. Nabi Ibrahim tinggalkan isteri. Kita nak tinggalkan isteri. Allahu Akbar. Kena pula isteri kita orang muda. Nah, isteri orang mana? Orang Lebanon. Contohnya. Umur berapa? Umur 30 tahun. Kita pula dah tua 80 tahun. Contohnya. Sayang isteri saya. Nabi Ibrahim tinggalkan isteri. Ini askantu min zurriyati bi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan isteriku, anakku, zuriatku di sisi rumah kamu di lembah yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya Allah. Ini tetap jalan. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kan nak menaikkan darjat. Satu pagi satu kali kata Anas bin Malik, "Ma tabnu li Abi Talha, ma tabnu li Abi Talha." kata Anas bin Malik, telah mati anak kepada Abu Talhah. Abu Talhah ni pak tiri kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ada ibu nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni kematian suami, kahwin dengan Abu Talhah, dapat seorang anak. Anas bin Malik ini anak tiri kepada Abu Talhah. Tiba-tiba anak ini mati. Abu Talhah ni tak ada di kampung, pergi musafir. Kata Ummu Sulaim, la tukhbiru Abu Talhah hatta ana ukhbiruhu bihadha. Kata Ummu Sulaim, jangan siapa-siapa bagi tahu Abu Talhah. Jangan hantar mesej, jangan hantar email, jangan hantar SMS contohnya lah. Jangan bagi tahu Abu Talhah. Sehingga akhirnya bagi tahu. Abu Talhah balik ke rumah, tanya mana anak kita. Balik pula waktu malam. Sampai rumah waktu malam, nak sebutnya ujian daripada Allah. Balik waktu malam, tengok-tengok anak ni tak ada, mana anak kita. Kata Ummu Sulaim, anak kita sedang berada di tempatnya dengan selamat. Sangka Abu Talhah anak sedang tidur. Maka tak ada masalah dah. Ummu Sulaim menghidangkan makanan, summa qaddamat li zawjiha ahsana ta'ami. Disediakan makanan dengan sebaik-baik makanan. Ummu Sulaim masak makanan yang sedap-sedap untuk suami dia. Ha, isteri kena belajar nak masak pada suami. Cari makanan sedap-sedap, ikan kakak 3 rasa. Ikan siakap 3 rasa. Ni dia 30 tahun kahwin, makanan paling sedap apa dia? Biskut mayak sitah teor. Nah, isteri kena masak sedap-sedap pada suami. Lepas makan, Abu Talhah makan kenyal, maka apa dia pula? Maka Ummu Sulaim berhias dengan perhiasan yang paling cantik. Dia pakai pakaian cantik untuk suaminya. Suami dah kenyang zahir, kemudian dikenyangkan pula batin. Faham tak kan? Orang Selangor ni payah nak faham. Kan? Pakai sekat tu kalau dalam cerita, sekat ni dia tutup pintu jendela tu, faham-faham. Maka setelah selesai kenyang zahir, kenyang batin, lalu ditanya oleh Ummu Sulaim, wahai suamiku, kalau sekiranya ada orang yang memberikan kita pinjam sesuatu, kemudian dia nak mengambil balik barang pinjaman dia, apakah sikap kita? Kata suaminya, kita patut mengembalikan dia. Kata Ummu Sulaim, Allah Ta'ala memberikan pinjam kita seorang anak dan telah mengambilnya semula. Subhanallah. Diselesaikan segala urusan suami. Makan kenyang, kemudian dilayan di tempat tidur, baru diberitahu akhlak seorang isteri tengok macam mana. Besok Abu Talhah datang jumpa Nabi mengadu hal isterinya. Kata Nabi, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberikan keberkatan kepada malam kamu. Malam mereka bersama, Ummu Sulaim itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Kata sekali, subhanallah, Allah Ta'ala memberikan ujian kepada seorang Muslim. Sebab tu kita kadang-kadang sekadar, Allah Ta'ala uji kita. Jangan bimbang. Ujian-ujian ini kadang-kadang suatu cara Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Nampak macam Allah Ta'ala tak sayang kat kita. Allah Ta'ala bagi anak yang ramai. Ada semua orang tak nak anak. Ha? Tak nak Ustazah nak pegang mikrofon tu, nak suruh saya berhenti. Dia punya bayangan. Saya habiskan sikit lagi. Kadang-kadang kita, sekarang kita tak ada anak, kita tak nak anak. Allah Ta'ala bagi anak. Kita kata, ya Allah, dapat anak ni cukup susah. Isteri kerja, kita kerja. Tiba-tiba dapat anak. Kita pesan pada isteri kita, kita ni Allah, lepas ni anak yang kedua ni 10 tahun lagi. Mana? 10 tahun lagi. Isteri kata, okey apa? 10 tahun lagi anak kedua. Tak ada 10 tahun. Lepas 40 hari patek, isteri kata, abang, misi mari tadi, jurawat mari tadi, kata ada-ada seorang budak. Mana? Ada pula seorang. Kita kata kat isteri tu, lawak saya tu, hati-hati, tak hati-hati. Isteri pula hati-hati. Tuan-tuan sekalian, anak ramai juga. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kita anak yang ramai, kita rasa ini suatu keberatan pada diri kita. Maka besok-besok kita tengok anak-anak inilah yang menyejukkan mata kita. Yang ketiga, di antara cara ataupun di antara peranan musibah atau bala ini, yang pertama kerana dosa, yang kedua untuk mengangkat darjat, yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi sebut di dalam hadis, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, ma min rajulin, kata Nabi, ma min rajulin asabahu hammun ولا حسن ولا وصب ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشافى إلا كفر الله بها من خطايا. Tidak ada orang yang ditimpa oleh musibah atau ditimpa oleh bala, hatta terkena duri sekalipun, kecuali semuanya merupakan kafarah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Tuan-tuan, kadang-kadang banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah Ta'ala ambil sedikit dosa-dosa dengan diberikan kita pada Allah Ta'ala, uji kita sedikit. Ramai orang di dunia ini tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Rumah mereka besar, harta mereka banyak, tetapi dengan kesenangan mereka semakin mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ambillah dunia ini sekadar yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada suatu hari, penutup ke depan pusingan kita, Umar bin Al-Khattab datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk jumpa dengan Nabi, Nabi sedang tidur di atas pelepah tamar. Tiba-tiba Nabi bangun menghadap Umar. Umar melihat belakang Nabi berbekas dengan pelepah tamar. Umar menangis, wahai Rasulullah, aku melihat Raja Rum, Raja Parsi hidup di atas tilam-tilam yang sebal-sebal, duduk di atas takhta-takhta yang mahal-mahal. Kamu wahai Rasulullah, kekasih Allah, kamu tidur di atas pelepah tamar. Apa kata Nabi, wahai Umar, ya Umar, atarda lakumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, redakah kamu mereka mendapat dunia, kita mendapat akhirat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, setakat itulah saja pusingan pada malam ini. Jadi apa beza di antara ujian? Tadi kita kata ujian kerana dosa dan ujian kerana untuk menaikkan darjat. Bezanya, lihat pada diri kita. Bila kita menerima musibah dan bencana, nilai diri kita. Kalau kita rasa kita telah melakukan yang terbaik untuk Islam, maka kemungkinan besar yang ditimpakan pada kita ialah ujian untuk menaikkan darjat. Kalau apa yang menimpa kita itu dan kita tahu dosa-dosa yang kita buat, itu merupakan kafarah dosa. Kadang-kadang dosa kita buat bertahun-tahun. Ada seorang ibu datang jumpa saya, ustaz, saya nak diceraikan oleh suami saya. Kita kata berapa tahun kahwin? 30 tahun dah kahwin. Suami saya nak ceraikan saya. Sebab apa? Suami nak kahwin lagi. Kita kata sabarlah kak, sabarlah makcik. Dia menangis. Dia kata, ustaz, kemungkinan saya ini diceraikan kerana dosa yang saya buat. Kita kata, apa dosa? Dosa apa dia? Ustaz, sebelum kahwin dulu, sebelum saya kahwin, kami suami isteri dah test body di postpartum terlebih dahulu. Test body di postpartum. Kita kata nak beli kereta dah test body di postpartum. Tak. Dia nak kahwin pun test body di postpartum. Tahu? Tak boleh faham tak? Test body di postpartum. Cek tengok ejuh mana tombak. Tak nak? Alignment okey pada saya batak-batak-batak. Kesannya kepada perkahwinannya di sini. Maka oleh demikian, lihat pada diri kita dan muhasabah, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan bila menerima nikmat, puji Allah. Kata Nabi, fakarlahu ajrun. Kalau dia menerima musibah, dia bersabar di atas dosanya, dia bersabar di atas musibahnya, maka dia juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu beberapa perkara melibatkan penerangan yang diadakan tentang bani atau ibtilah yang juga disebut sebagai bencana al-karifah ataupun uqubah wal-azab. Ada beza di antara ibtilah, beza dengan uqubah, beza dengan azab. Dan insyaAllah saya rasa, dan tuan-tuan juga saya rasa, kita merasakan perkara yang sama dulu. Kita tak puas lagi, nak korek lebih dalam lagi tentang apa yang dikatakan sebagai bala tersebut. Adakah bala ni benda buruk sepanjang masa? Jadi kita dah dengar sedikit pembukaan yang telah dibuat oleh Ustaz Fazli tadi tentang uqubah, azab, begitu juga dengan ibtilah. Dan insyaAllah kita sambung lagi dengan murabi kita pada malam ini dengan Dr. Zul. InsyaAllah yang akan melihat di sudut-sudut lain pula tentang bala, tentang bencana yang diturunkan oleh Allah SWT, tentang uqubah, tentang azab, supaya kita dapat menjadikannya sebagai satu satu perkara yang boleh kita jadikan sebagai pedoman dalam kita melayani kehidupan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bi sunnatihi wa hada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Sayyidul Fadilah moderator pada malam ini Ustaz Hadi Azhar. Yang saya hormati Sayyidul Fadilah Ustaz Anwar Fadli Syahri, Ustaz Ahmad Fadli Syahri selaku ahli panel, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, tak lupa yang berusaha mengurusi Al-Nazir Masjid, barisan jawatan kuasa, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya minta maaf lah tuan-tuan dari pertama saya sampai. Jadi bila sampai sini tu banyak masuk perai, masuk perai. Jadi bagi awal tapi nampak nampak ini kadang-kadang bangga juga. Kadang-kadang orang tunggu, orang ni duduk telefon kepada senang kali. Kita pun sudah salah, semua sudah salah. Jadi saya seronok sahabat kita Sahibul Fadilah, Ustaz Mas kita tadi cakap yang cukup banyak. Dan saya bila dengar macam tu, saya teringat dia Aziz Rahimahullah. Dia ni tak suka ceramah tuan-tuan. Jadi bila orang paksa dia ceramah, dia tanya, awak tahu tak apa yang saya nak bagi tahu? Mereka kata, tahu. Dia kata, kalau tahu tak payah bagi tahu. Wallahualam. Besar. Hari yang lain orang paksa lagi ceramah, dia kata, tahu tak? Dia kata, tak tahu. Dia kata, kalau tak tahu macam mana saya nak bagi tahu? Wallahualam. Akhir sekali, kemudian kali ketiga, mereka sebelah ni kata tahu, sebelah ni kata tak tahu. Dia kata yang tahu bagi tahu kepada yang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya majlis ini adalah majlis yang baik. Majlis itu kita suka memutarkan idea. Sahabat kita daripada jauh datang dengan begitu bersemangat mengutarakan pendapat-pendapat yang saya rasa memang sudah mencakupi dan sudah memadai untuk kita faham dan hayatinya. Mungkin saya akan lihat dari beberapa sisi yang lain, bukan sekadar untuk apa-apa, sekadar menambahkan lagi, untuk merendamkan lagi sedikit sebanyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk isu ini mungkin saya akan guna beberapa nukta. Nukta yang pertama ialah hidup ini adalah ujian, dan inilah yang dinaskan. Allah sebut dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup ini untuk uji kamu, siapa di kalangan kamu paling baik amalannya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' li Ahkamil Quran, kenapa Allah letakkan mati dulu kemudian baru hidup? Maka kata dia, tujuannya biar manusia ni letak mati ni depan mata dia. Sebab bila letak mati depan mata dia, dia tak jadi jahat. Kalau jahat-jahat pun dia balik jadi baik. Tuan-tuan, kita tengok orang yang berusaha yang terkenal dengan jahat, dia dijatuhkan hukuman mati sampai hukuman mati gantung sampai mati. Dia berada di sel api. Kalau dia Muslim, kita tengok mungkin dari dia hitam pada kita pada hari-hari terakhir untuk dia ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia ingat mati. Dia ingat mati, dia beriman, dia ini dia. Jadi mati ni Allah kata sebagai satu ujian. Hidup pun satu ujian. Jadi kehidupan kita ni ujian. Guru kami Fadilah Syekh Dr. Wahbah Zuhaimi menyebut, dalam hidup ini tak dapat tidak merupakan satu ujian. Dunia ini dipanggil sebagai darul ibtilah, darul fitnah. Nak tak nak pun inilah yang berlaku. Dan di sini dipecahkan kepada kita. Nukta yang kedua, ujian ini sama ada kita senang pun ujian, susah pun ujian. Kalau susah pun kita faham, sentiasa kita faham dah. Ini ujian itu tak dapat. Semua kata minyak naik blok itu jadi ujian. Minyak naik, dia pun naik minyak. Macam-macam. Jadi yang kedua, senang pun ujian. Senang ujian. Selesa. Saya bercakap dengan seorang kaya. Dia tawar. Mengajar di Masjid Shah Alam. Sudah tu di jalan dengan saya. Dia kata, ustaz saya ni susah sungguh. Susah pun lah. Orang lain tak susah pun, susah. Susah. Kenapa? Orang lain tak pula saya. Yang watang wakil tanah selama waktu jadi buat darat tu. Dan lagi orang lain. Dia pun nak jawatan. Dia uji nak mungkin dia. Susah hati. Hati tu ambil tu. Kalau macam ni ambil kan. Mudah-mudahan ada sedikit sifat amanah. Dan tak pergi kepada orang yang penuhkan. Untuk nak menguatkan hal ini, kita tengok apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Satu-satunya Nabi yang Allah istimewakan yang amat luar biasa. Sampai sekarang tak mampu dibuat oleh mana-mana orang. Pertama, dia boleh faham semua bahasa binatang. Harvard University pun tak belajar. UC pun tak belajar. UC kat sini. Saya mantan ini pernah mengajarkan lain kat sini. Kat mana lagi? University mana atas muka bumi tak belajar bahasa lembu, bahasa kambing, bahasa kubah, bahasa, bahasa ayam, bahasa ibu. Tak ada orang belajar. Kalau mengajar, menanggung. Tapi dia faham. Bahasa semua dia faham. Kita ingat semua tak ada bahasa, tak bunyi, suara burung. Bahasa semua dia faham. Bahasa burung belaka. Burung belaka. Bahasa jin iblis dia faham. Ini apa benda ni? Ini dah. Boleh arahkan ini. Dia boleh menguasai semua. Akhir sekali dia berkata. Bila berada di puncak, dia menyebut. Hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini semua adalah kurniaan Tuhan. Dia nak uji dia. Aku syukurkan. Tengok. Sebab itu kalau kita pernah pergi ke negeri Arab, kita tengok rumah orang-orang kaya Arab. Terkhususnya orang yang ada minat kepada agama. Ghalibnya di rumah mereka kita tengok sama ada di pintu ke atau dibuat kain tak ke, dia tulis hadza min fadli rabbi. Sekurang-kurangnya bila dia teringat, dia tak rasa faat. Dia akan rasa kita ni dapat pun daripada Allah Subhanahu. Jadi atas asas ini strategi. Yang ketiga, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam hikam yang ini. Antara lain bahawa apabila mula tafatul ihsan daripada Allah, manusia tidak mahu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah bagi makan, bagi minum, bagi hidup, bagi senang, bagi semua sekali. Kita sahab, saya pun pasti tak cakap tadi. Tiba-tiba dia masih alfa, lalah. Dia tak mahu. Maka kata dia, qila ilaihi bisalati lil-imtihan. Kalau cara macam itu, maka Allah tarik dia. Bila tarik dia ini, dia tarik dengan rantai-rantai ujian. Apa makna? Jenis manusia ni, bila dia lari daripada gate ke tapi dia, atau landasan sebenarnya, maka kena basah lagi. Jadi caranya ada kena panggil saja. Ada kena bedah, kena kiyak, kena kuku. Ada kena keadaan memaksa. Jadi ini yang berlaku. Tuan-tuan, dalam kitab Taiwami dan beberapa kitab yang lain, terlalu banyak. Orang yang mereka brutal, mereka jahat, mereka sifat ini, akhirnya mereka ini menjadi awliya Allah. Kenapa mereka kembali kepada Allah? Selepas dalam fasa-fasa hidup mereka, mereka terkena dengan ujian-ujian. Kalau saya nak bariskan, masa tak ada waktu terhad, jadi saya tak dapat nak kisahkan banyak cerita-cerita. Memang menarik-menarik. Sama ada cerita zaman dahulu atau mutakhir ni. Antaranya kitab yang saya syorkan, kitab Ar-Rawa'i yang dikaryakan oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Iridi. Hafizullah Ta'ala, cerita macam-macam kisah. Cerita macam ini. Jadi manusia ni, dia bila dah kena dalam keadaan terdesak macam ini, dia mudah untuk kembali kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita boleh tengok jangan pengalaman jauh sekeliling kita. Kita tengok kenapa kita rajin ke masjid. Saya sebenarnya malah nak ke masjid. Tapi rajin bila mak mati. Masa mak subuh dulu tak, bila mati saya tengok, saya tengok wasiat dia. Lepas tu saya pergi, contoh. Orang ni pula selepas daripada sakit itu baru nak ibadah. Maka tengok. Yang keempat tuan-tuan, apabila kita tengok ujian ini, saya terbaca apa yang dinyatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Adab wa Shifa, ataupun Shifa, ini Adab wa Dawa. Dalam buku ni dia sebut macam mana ujian-ujian Allah Subhanahu wa Taala. Allah boleh kenakan macam-macam ujian dalam hidup. Ada ujian cinta. Dan cinta ni berlaku bukan kepada orang biasa, ustaz atau sebangsa. Saya tak faham tuan-tuan. Dia bahagi pada tiga. Dan dia sebut dalam kitab yang rauh ke semua kubi. Kisah macam mana keadaan. Ada diuji dengan rasa umpamanya sifat-sifat yang lain. Sifat umpamanya tomak, hasad, marah yang tak tentu. Semua ni diuji. Jadi macam mana seseorang. Sebab itu dalam Islam dia ada satu kaedah namanya mujahadatun. Dia guna mujahadah. Sebab nafsu ni dia tak suruh hancur. Tapi suruh dinding. Sebab itu bila sahabat kata ya Rasulullah saya nak pasti. Nak pasti. Dinding. Nabi kata jangan. Kahwin. Tak cukup seorang dua. Sampai empat. Artinya Islam tak mau alternatif cara yang lain. La rahbaniyah tapi Islam. Islam ni bukan satu agama yang membentuk kerahiban, akhirnya penjarahan berlaku dalam hidup. Islam bukan macam itu. Baik. Kemudian seterusnya. Akhir sekali poin yang terakhir. Apa yang dinyatakan tentang balak ataupun istilah tadi kita tengok. Sebenarnya antara yang pelik ialah Allah uji ini. Dan kita boleh tahu ini ujian untuk nak menaikkan derajat dia apabila dia benar-benar istiqamah dengan agama. Dan apabila dia melakukan dosa, kemudian berlakulah bala, maka itu dinamakan sebagai bala atau sebagai kifarah untuk dia. Mudah-mudahan dia kembali semula. Satu perkara yang cukup menarik yang disebut oleh almarhum Syekh Dr. Mustafa Sibai. Mustafa Sibai seorang ulama besar daripada Syria. Salah seorang muraqib al-am di Ikhwan Muslimin. Orang yang banyak diuji dengan keuzuran, penjara, sakit, macam-macam. Dia mengarang satu buku yang cukup menarik. Yang bertajuk Hakaza An-Namatun Hayat. Begitulah kehidupan mengajar mendidik. Dia buat satu pesan. Kadang-kadang kita fikir kata dia, kenapa orang baik ni mati cepat? Bila jahat ni hidup panjang, dah mati-mati, dah mati-mati, dah hidup-hidup lama. Jadi begitu. Kenapa ini berlaku? Kata dia, orang baik ni mati cepat antaranya supaya senang dapat balas. Ya, kalau itu ustaz saya nak hidup lama, jangan buat baik sangat. Hak fikir. Nah, ini masalah. Kemudian kenapa orang jahat ni mati payah lama? Panjang. 60 hidup lagi. 70, 80 hidup lagi. Kata dia, supaya dia kembali semula. Supaya dia bertaubat balik. Maka itu sebagai mukadimah yang saya rasa untuk nak melengkapkan sikit apa yang saya terlintas untuk diberikan. Alhamdulillah. Daripada penjelasan kedua-dua panel tadi, kita dapat jelas melihat bahawa sebenarnya bila sebuah ujian suatu perkara-perkara bagaimana orang-orang hebat sekalipun yang ada kerajaan yang hebat semuanya diberikan kemusnahan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Akan tetapi ada juga ibtilah. Ibtilah ni memang ujian yang berat. Macam yang pengen-pengen kita pamparkan tadi, jadi kena kepada Para-para Nabi dan awliya-awliya salih. Tapi ini untuk menaikkan darjat mereka di sisi Allah SWT. Dan ikhtiarnya kafar. Yang Allah berikan tekanan-tekanan dan ujian supaya hamba tadi kembali balik. Kembali balik, rujuk balik kepada pangkal jalan. Yang Zul suruhkan kepada kita. Kena buka, buka kita punya pengetahuan dengan banyak membaca. Kitab Awwabin antaranya, pelbagai lagi kitab untuk kita mendapatkan info-info tentang tiga-tiga perkara tersebut. Dan kita bahawa semua tiga perkara tersebut alangkah nikmatnya. Alangkah nikmatnya kalau ada orang yang beriman dengan Allah SWT dan bertakwa dengan Allah SWT. Kalau mereka buat kesilapan pun, mereka bertaubat semula kepada Allah SWT, maka dilakukan sebagai kefarah. Ya Allah SWT nak berikan pengampunan dosa kepada mereka. Dan untuk pengampunan kedua ni, saya nak minta kepada Ustaz Fadli selaku susa kepada Tuan Guru Besar Tuan Guru Abdul Aziz. Maka kita lihat bahawasanya alangkah nikmatnya kalau kita dipaparkan dengan Allah oleh Allah SWT akan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lau annal ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samaa' wal ardh. Itu janji daripada Allah SWT. Kita bincang bab bala malam ni, ni bukan nakkan bala tu, nakkan sebalik bala tu, nakkan berkat dia. Maka keberkatan ini ialah benda yang akan diberikan oleh Allah apabila pun bila kita beriman dan bertakwa. Kalau silap pun dapat kifarah kepada Allah yang telah menyaksikan janji kepada kita. Maka kita lihat dalam banyak-banyak negeri ini insya-Allah kelantan takbir oleh mereka yang nampak akan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak daripada mulut orang yang mentakbir ini yang paling rapat dengan pengurus ini. Beberapa perkara yang kita nampak belum sempurna, kita daulatkan lagi. Kita baru nak daulat, nak hantarkan apa ni, draft yang melibatkan perundangan yang sempurna, ada orang tolak tak apa, kita jalan dulu apa benda yang boleh. Tahu yang sikit-sikit pun Allah dah berikan rahmat. Maka kita cuba lihat apakah dia rahmat-rahmat yang Allah beri sikit dan apa janji-janji seterusnya, rahmat-rahmat yang banyak lagi yang mungkin akan kita dapat sekiranya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai mengundang kemurkaan Allah SWT. InsyaAllah bersama dengan Ustaz Fadli. Terima kasih kepada Sahib Sa'adah. Untuk Sa'adah tanyakan kepada saya yang berkenaan dengan dakwah yang dibuat di Kelantan. Karena sebut tentang pelaksanaan dakwah membangun bersama Islam yang dilaksanakan di Kelantan dalam masa 20 tahun dan sekarang masa 21 tahun, saya kira sangat panjang dalamnya. Itu cukup untuk saya menyimpulkan di atas beberapa titik-titik dan poin-poin penting. Yang pertama untuk sekarang, dakwah membangun bersama Islam yang ditegakkan di Kelantan ini untuk mementingkan atau meretakkan beberapa poin-poin penting. Yang pertama ialah mengajar mentakbir rakyat agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Maka oleh demikian kami sering diajar oleh pimpinan, bahawa amanah yang dipikul ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pemimpin kami di Kelantan, Fadhil Tuan Guru sendiri sentiasa menyebut tentang persoalan-persoalan syurga dan neraka. Beliau dalam ucapannya mengingatkan maksudnya tentang syurga dengan neraka. Bau-bau ini minggu lepas dilancarkan perumahan terendah di Kelantan. Untuk pengetahuan kepada sekalian, semenjak tahun 1990 sampai sekarang, Kelantan tidak menerima peruntukan walau satu sen pun untuk membangunkan perumahan terendah. Maka dibuatlah joint venture dengan pihak swasta. Tuan Guru semasa melancarkan program perumahan terendah, kata Tuan Guru, kerajaan hanya boleh membantu membina rumah, tetapi tuan-tuanlah yang membina rumah tangga. Rumah kami bina dengan menggunakan semen, kayu, pasir dan kayu. Semen, pasir, kayu dan batu. Tetapi tuan-tuan yang akan membina rumah tangga, membinanya dengan menggunakan kasih sayang, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bukan sekalian. Kata-kata begini sentiasa diulang. Setiap minggu, setiap saat, setiap waktu bila tuan guru bersama-sama dengan rakyat. Tidak ada satu ucapan pun kecuali semuanya dikaitkan dengan Islam. Saya merupakan penulis speech rasmi beliau. Dalam setiap ucapan-ucapan digabungkan di antara fakta-fakta yang ada dengan kehendak beliau sendiri, sentiasa perlu dimulakan ucapan tersebut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Pasti ada sesuatu ayat Al-Quran yang diletakkan sebagai kepala kepada ucapan. Nak bina apa? Nak lancarkan rumah terserendam. Disebut tentang ayat Al-Quran. Dijadikan kepada kamu rumah-rumah untuk kamu diami. Tentang apa dia? Nak melancarkan tentang nak melancarkan wang, dinar dan dirham. Disebut tentang cerita Ashabul Kahfi. Idhabu ila al-Madinati falyanzur ayyuha azka ta'am. Ambillah duit perak ini, pergi membeli, belahlah kamu. Semua ucapan pasti dimulakan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Kerana untuk memberikan ingatan bahawa manusia ini bila nak membangun, membangun dengan Al-Quran. Kerana itu terkesan, kalau nak dalami mutiara kata tuan guru saya menjadi sesuatu beliau, masuk hampir 2 tahun, saya kumpulkan mutiara-mutiara kata beliau, saya letakkan dalam satu buku. Ada dilancarkan kemarin di Medan Ilmu pagi kemarin, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang. Yang kedua, daftar yang kedua ialah berkenaan dengan daftar keadilan di antara agama. Di Kelantan, walaupun ditakbir dengan daftar membangun bersama Islam, tetapi tidak memaksa, tidak menganaktirikan mana-mana agama. Kerana itu tuan-tuan pergi ke Kelantan, ada ketidak mana-mana orang bukan Islam yang tidak puas hati kerana merasa agamanya ditindas. InsyaAllah saya yakin tidak ada. Kalau ada pun pasti di sana ada sebab-sebab lain. Mungkin kerana tak dapat sesuatu yang dia nak. Tapi secara umumnya alhamdulillah keadilan Islam terhadap agama lain dilihat di Kelantan. Baru minggu lepas, Jumaat lepas, kerajaan Kelantan tuan guru merasmikan satu dewan yang digunakan untuk orang ramai di sebuah wad di Dun Meranti di Rantau Panjang. Tuan-tuan pergi ke Tumpang Kelantan, tuan-tuan tengok berhala-berhala yang ada cukup besar. Pernah pergi Tumpang? Pergi ke Tumpang Kelantan, ada berhala tidur. Masa 20 tahun lepas, tahun 90, tuan guru jadi menteri besar, berhala itu tidur, sampai sekarang pun masih tidur. Kami tidak kejutkan dia. Yang tidur, kami tak apa, kami tak ganggu dia tidur situlah. Ada yang bersila, kami tak suruh yang bersila dibangun. Ada yang bangun, kami tak suruh yang bangun ni keluar, tak apa. Yang bersila pun bersila situlah. Yang tidur pun tidur situlah. Yang berdiri pun berdiri situlah. Tidak diganggu. Kenapa? Kerana Islam memberikan keluasan kepada orang-orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka mengikut kapasiti yang mereka ada. Mereka ada banyak ni, banyak itulah yang mereka perlukan untuk rumah ibadah. Komposisi kaum mereka, jumlah mereka setakat ni, setakat itulah jumlah yang mereka perlukan. Kerana itu tuan-tuan sekalian, kami tidak bermegah-megah dengan masjid-masjid yang hebat-hebat. Tetapi kami usaha untuk mengisi masjid itu dengan program-program mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dasar menolak gejala-gejala sosial. Kerana itu di Kelantan tidak dibenarkan pertunjukan-pertunjukan, konsert-konsert yang menggunakan suara wanita yang dilembut-lembutkan. Kalau ada artis wanita diundang buat konsert di hadapan kaum wanita, kami tak benarkan konsert di bawah enactment kawalan hiburan tahun 1998. Mana-mana konsert tak dapat masuk di Kelantan. Kalau masuk di Kelantan, maka konsert wanita dihalang. Tak boleh. Kalau yang lelaki pun, lagu-lagu yang nak dikumandangkan bukan lagu-lagu yang mengajak manusia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan sekalian, dasar menolak gejala sosial dilihat di Kelantan dengan billboard-billboard yang kami larang. Mana-mana papan tanda nak naik, tidak boleh ditayangkan gambar wanita yang tidak menutup aurat. Kan itulah artis-artisnya ada sampai di Kelantan naik billboardnya pakai tudung tuan-tuan sekalian. Pakai tudung, tengok dalam TV tak pakai tudung, tapi di billboard pakai tudung. Kita bawa kereta berhenti di lampu isyarat. Tuan-tuan sekalian, asyik kita tengok sampai tak perasan lampu dah jadi hijau. Tuan-tuan sekalian, kenapa dasar menolak gejala sosial? Baru-baru ini, 2 bulan lepas, dilancarkan skim azziwaj. Apa dia skim azziwaj? Mana-mana anak-anak muda yang nak kahwin, tak dapat kahwin, duit tak cukup, pergi isi borang di Kota Darun Naim, ambil borang, isi borang, dapat RM1,500. 1500 bantuan untuk anak-anak muda yang nak kahwin tak boleh kahwin. Sebab apa? Sebab kita melihat banyak masalah berlaku apabila orang yang nak kahwin dihalang daripada kahwin. Kita bagi 1500, dia nak lunaskan perkahwinan dia, silalah. Tapi perlu diingat, ini untuk perkahwinan pertama sahaja. Saya kena sebut sebab dah nampak ada, dah nampak nak sekat saya lepas ni nak minta borang. Tak borang azwaj ada. Ha, tak boleh, tak boleh. Ini untuk perkahwinan yang pertama sahaja. Dia nak kahwin, tapi tak boleh kahwin kerana tak cukup duit. Ambil duit. Berapa kita peruntukkan? 1.5 juta daripada keseluruhan pajak. Yang keempat, dasar mendekati kaum du'afa dan rakyat miskin. Di Kelantan kami wujudkan skim kifalah. Mana-mana orang yang meninggal dunia, kita berikan 2,500. Sekarang terpaksa turun kepada 1,500. Tak pula. Orang 60 tahun ke atas meninggal dunia, kita bagi 1,500 kepada warisnya. Sekurang-kurangnya untuk menguruskan kematiannya. Ada orang yang takwil sebelum 2008. Ada orang tak percaya. Betul ke tidak nak bagi ni? Mana? Boleh bagi ke tak percaya nak bagi? Kita kata kalau tak percaya, cuba awak mati dulu, kami akan bagi. Mana? Cuba mati. Kata sekarang, dasar mendekati golongan du'afa. 2 bulan lepas juga kita lancarkan skim Al-Qit'an. 1.5 juta daripada bajet 2011. Kita pilih fakir miskin setiap dun 100 orang, kita bagi beras 10 kilogram setiap bulan. 10 kilo setiap bulan. 150 orang setiap dun, 100 orang setiap dun, kali 45 dun, 4,500. Bagi beras 10 kilogram setiap bulan. Melibatkan peruntukan 1.5 juta. Bagi beras. Kita ambil orang-orang miskin yang nak beli beras pun tak boleh. Ni tambah pula gula naik pula. Gula naik, minyak pun nak naik. Kita secara. Sekarang ni semua barang naik. Buah kelapa dah turun ke bumi. Dalam era barang-barang naik ini, ramai yang mungkin tidak berkesempatan untuk menikmati hidup sebagaimana orang. Kita bagi beras percuma setiap bulan. Tanpa mengira warna dan kalor. Tanpa warna dan tanpa kalor. Faham? Kita bagi mendekati du'afa. Kita buat skim ladang rakyat. Ladang rakyat ni apa dia? Tanah-tanah kerajaan yang ada di hulu-hulu, sebelah hulu tu. Kita swastakan kepada mana-mana syarikat untuk dibangunkan. Keuntungannya ini diberikan kepada fakir miskin. Berapa orang setakat ini? 4,500 orang fakir miskin terpilih seluruh negeri Kelantan. Berapa mereka dapat? RM200 sebulan. Setiap bulan RM200. Telah berjalan selama 4 tahun. Skim ladang rakyat. RM4,500 sebulan. Kita kata apa yang ada pada RM200. Tuan-tuan sekalian, orang yang orang seperti kita mungkin tak terasa pun. Tapi orang yang hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. RM200 ini sangat-sangat berharga untuk mereka. RM200 inilah nak bayar duit untuk yuran anak. Kita dapat buat sebab kata sekarang kita swastakan tanah-tanah yang ada. Milik kerajaan kita bagi pajakkan kepada mana-mana syarikat. Dengan pajakkan 20 tahun, 25 tahun, dia majukan tanah tersebut dapat kepada orang miskin. Saya sebut isu dadan rakyat kerana minggu lepas heboh dalam TV, heboh dalam akhbar, dadan rakyat merampas tanah rakyat. Kalau betul merampas tanah rakyat, maka tanah yang dirampas itu mereka perlu datangkan bukti dengan geran. Geran tanah. Mana geran tanah? Seorang pun tak bawa geran tanah. Kalau betul tanah ni tanah awak, mana geran tanah? Yang pergi buat demonstrasi di hadapan pejabat saya pada Isnin lepas, seorang pun tak bawa geran tanah. Mana? Bahkan ada yang datang tu, buat apa datang ni? Kami datang ni sebab nak tengok bola Kelantan lawan Selangor malam tu. Tapi sebab naik bas free, tiba-tiba berhenti sini suruh turun. Nak tengok Kelantan lawan Selangor. Allahu Akbar. Kata sekarang. Ya, ini dasar mendekati rakyat du'afa. Jadi dasar-dasar inilah yang mendekatkan diri pemerintahan dan kerajaan. Cara-cara ini dilihat sebagai dasar-dasar yang menepati matlamat kami untuk muncul sebagai sebuah negeri berkebajikan. Saya tahu di Selangor pun ada dasar-dasar tersendiri. Di tempat doktor sendiri pun ada dasar-dasar tersendiri. Tapi yang pentingnya apa yang kita nak ajar kepada rakyat, bahawa setiap pembangunan yang ada ini perlu diteraskan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai rakyat ataupun negara yang membangun. Kaum Sabah membangun hebat negeri mereka. dengan kebun-kebun yang indah, tetapi fa'aradu, mereka berpaling daripada azab Allah, berpaling daripada ayat Allah. Fa'arsalna alaihim sayla al-arif, kami utuskan kepada mereka bala bencana, kami gantikan kebun-kebun mereka dengan buah-buah yang berduri yang tidak dapat dimakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi itulah di antara dasar-dasar yang kita perkenalkan, dan insyaAllah apa yang dibuat ini kita yakin dapat menjadikan pemerintahan ini dekat dengan kerajaan Allah Ta'ala, dengan petunjuk daripada Allah. Tidak komplit, kita yakin di sana tidak sempurna kerana tidak ada yang sempurna kecuali Allah, tetapi insyaAllah hasrat sentiasa ada, keinginan sentiasa ada, dan usaha sentiasa digerakkan insyaAllah. Dan saya sebutkan ini, kalau tuan-tuan nak mendalami misi dan pemikiran yang memak Tuan Guru Menteri Besar di sana, saya bawa buku daripada kelas. Wallahualam. Alhamdulillah. Nikmat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak yang kita tak nampak. Minas sama'i wal ardh. Langit-langit Allah SWT buka habis dari nikmat. Alhamdulillah kita masih lagi dapat nikmat yang sebanyak. Nikmat-nikmat yang Allah SWT akan berikan dan berikan dan berikan lagi. Dan semua nikmat yang akan diberikan kiranya orang-orang yang berada dalam negeri sebut aman wa taqaw, beriman dan bertakwa. Dalam kita punya pengajian Jumaat kita di masjid ni, hari Sabtu ni, berbincangkan bahawasanya sunat dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat mendoakan kepada pemimpin. Bahkan bagi Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dia ada doa yang paling mustajab, maka doa tersebut akan ditujukan kepada pemimpin-pemimpin. Sebab kalau pemimpin ini mendapat hidayah daripada Allah SWT, alangkah nikmatnya. Itu belum dapat lagi duit daripada hasilnya 1,500. Kalau dapat seminyak, saya rasa bagi orang yang berkeperluan nombor 2 pun boleh. InsyaAllah tak ada sebab. Sebab itu pun syariat dulu. Bagi siapa berkeperluan. Dan kita lihat bagaimana nikmat yang besar akan Allah bukakan lagi. Dan insyaAllah kita amat-amat mengharapkan kepada Allah SWT kembali semula baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita amat mengimpikan bagaimana negara yang Rasulullah takbir. Ini baru buang buru takdir. Baru sedikit saja kebebasan yang diberikan. Belum lagi kita betul-betul pacakkan syariat itu. Dan baru sedikit sahaja barakat kita banyak dah. InsyaAllah dari keberkatan tadi mampu mengelak bala-bala daripada berlaku. Dan keberkatan adanya orang yang takutkan kepada neraka Allah, yang inginkan syurga Allah, menyebabkan tiada yang rasuah. Bila tiada rasuah, maka insyaAllah tidak ada gejala-gejala yang risaukan. Naik jambatan ke jambatan untuk semayang dekat masjid takut, ubah untuk pergi hospital takut hospital untuk, pergi sekolah pun takut siling sekolah untuk. Tapi insyaAllah dengan pasakan syurga dan dengan bismillah, dan kita mengimpikan. Dan insyaAllah kita sambung lagi dengan Dr. Zul kita tentang konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang insyaAllah akan boleh mengelakkan bala bencana yang berlaku. Dan inilah dia yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Kita merindukan negara yang Rasulullah pernah paparkan kepada sila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih kepada Syekh Fadilah Ustaz Al-Fahar, Ustaz Ahmad, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya ayat yang dibacakan tadi ada hubungan dengan negeri Sabah sebagaimana yang telah diterangkan oleh sahabat kita tadi. Tetapi apabila kita tengok secara menyeluruh cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentadbirnya, maka kita akan dapati bahawa Rasulullah mengasaskan satu pentadbiran yang terulung di muka bumi. Kita kena faham Rasulullah SAW dia bukan bersifat membina tamadun sebagai asas yang utama. Tetapi sebenarnya Rasulullah SAW membina pembina tamadun. Jadi insan-insan rabbani inilah yang telah dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab-kitab hadis, kita tengok dalam mustalah hadis, kita tengok dalam sebahagian ciri-ciri syariah Islamiah. Apabila disebut tentang sahabat, maka ahli sunnah wal jamaah menyebut sifatnya adil. Jadi Nabi dapat memproses orang. Dia dapat melahirkan orang yang mana orang itu bertukar daripada sifat jahiliah kepada sifat Islamiah. Dan bukan sekadar itu, jahiliah dari segi itu dan budaya ikrah, akhirnya dia mampu memimpin dan memandu dunia. Ini suasana yang amat luar biasa. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia hijrah daripada kota Makkah ke Madinah menuju ke Madinatul Munawwarah. Pada masa itu dia sendiri boleh menyusun atur masyarakat yang dia nak buat. Kita tengok cukup menarik. Pertama, bila dia sampai kota Madinah, apa dia buat? Belum pun sampai kat Kubah membina masjid kan. Apatah lagi sampai kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, bukan nampak rumah dia nombor satu, masjid. Dan asasnya bukan masjid semata-mata, persaudaraan itu dimaktabatkan dah. Dan persaudaraan itu bukan antara bangsa Arab Madinah yang terdiri daripada dua puak Aus dan Khazraj semata-mata. Tetapi dia buang unsur yang membawa Asadiyah kepada unsur kepada Islam, Ansar. Dijenamakan dengan jenama yang lain. Begitu juga orang Muhajiri, dia tak boleh nama orang Islamiyah. Lagi siasi ataupun player politik tidak. Tapi Muhajiri. Membawa kepada Muhajiri ila Allah, ila Rasul. Yang ini kita baca hadis yang masyhur innamal a'malu binniyat. Nabi susun ni tuan-tuan cukup menarik kalau kita tengok. Kalau sepatutnya akan berlakulah isu kecurian, akan berlakulah isu rosak hati harta macam mana sebab orang ni datang 19 pilihan, tak ada pun. Tiba-tiba dia diberi jaminan oleh orang Ansar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ini sanggup bertobat walaupun mereka sendiri. Tengok siapa itu? Siapa yang mengajar? Murabbi yang paling agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ucapan Nabi yang pertama bila sampai ke Madinah. Yang menjadi dasar kalau kita tengok mana-mana PM, mana-mana menteri besar, bila dia naik, dia letak dia terima wadikan pelantikan, dia ada ucapan suruh ini. Yang merupakan dasar apa yang dia nak bawa, hal tuju apa yang dia nak pimpin. Tapi Rasulullah buat dasar itu. Pertama Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhanna abshus salam wa atrihum ta'am wa silul arham wa sallu bil layli wan nas ya tadkhulul jannata bisalam. Cakapan ini dilihat oleh Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi yang belum Islam. Dia perhati Rasulullah. Dia tengok Rasulullah. Dengan kefahaman kitab yang dia faham dari segi ilmu-ilmu yang diwarisi daripada ahli kitab. First dia tengok Nabi, dia tengok muka Nabi. Dia kata, Rasul annahu laysa biwajhin kadhib. Aku tahu itu ni bukan muka tembelah, muka tipu, muka pelawak, bukan. Tapi muka benar, selatukan. Dan bila Nabi bucak, Nabi cakap cara umum, wahai manusia, sebarkan salam. Satu kalimah di mana sifat untuk doa kepada orang. Kita, kalau kita terang kat seorang tu, kita tak boleh pergi dalam dia. Baca doa. Tapi bila kita beri salam, maknanya kita boleh doa. Bila kita boleh doa, sifat rasa geram, tendang, kesumat hilang. Jadi bila sifat ini kekuatan hati ini, rabitatul qulub, apabila dapat ditegakkan, inilah yang paling pelik berlaku dalam sejarah tamadun manusia. negara mana pun kebanyakannya mereka kata Allah tahsabhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu tengok mereka macam hebat sekata bersatu, tapi hati mereka saling berkucap antara satu sama lain. Jadi Islam ni dari suruh hebat satu budaya yang mendoakan, yang menghubungkan hubungan yang rapat. Kemudian dikatakan lagi wa adhim ta'abu bi maskan Allah. Tengok sahabat kita sini beri makan. Sifat beri makan ini sampai sekarang tuan-tuan kalau siapa pun nak pergi ke Madinah, tuan-tuan akan tengok. Kalau musim Ramadan, belum ajak pergi. Bukan jauh sangat dengan Mekah. Mekah bukan main kita nak pergi penuh. Madinah ni tarik memang sangat. Orang kaya tiga kawah nasi pedang. Orang patuh ke dani bawa satu tak pewek buah kema. Cari air zam-zam panggil pak orang macam macam. Daripada sekaya-kaya manusia sampailah ke semiskin-miskin manusia nak pergi tumpah pada orang. Jadi pergi seperti ini. Dan kalau jangan cerita nanti panjang. Sahabat kita kata tengok. Ini yang dibuat oleh orang Islam. Jadi zaman Nabi macam itu dan diwarisi. Nak cerita ni banyak Syekh Abdul Rahman Rafa' Rasha dan kita ni suara min hayat tabi'in dan suara min hayat sahabat. Cerita yang cukup menarik tentang beri makan. Ini Rasulullah kejar. Rasulullah kejar beri makan. Tujuannya apa? Supaya manusia ini saling kasih. Sama-sama rasa dah apa yang sifat yang baik. Kemudian Nabi kata wasilul arham sambung hubungan silaturahim. Suasana berkecoh, suhu buah yang keruh ambil yang dia. Bersatu ujung masing-masing pegang kanan, masing-masing boleh dibawa satu bayu. Silaturahim arham. Allah sebut dalam Quran wattaqullaha allazi tasaa'aluna bihi wal arham. Dihubung takwa kepada Allah dengan isu sambung silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut antara tips untuk dapat panjang umur dan Allah murahkan rezeki dengan cara sambung silaturahim. Man arada an yasallallahu alaihi rizqah wa yusallahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang mahu supaya Allah limpahkan rezeki pada dia dan Allah beri kepada dia umur yang panjang, maka sambung silaturahim. Tengok. Yang ketiga wasallu billaili wan nasriya tadhum jam yang keempat. Maka kamu bangun dalam malam solat tahajud qiyam mendayung sedang kamu sedang tidur pada masa itu kamu layak bersyukur. Kita tengok. Asraf daripada ucapan Nabi ini ialah hablum minallah satu, hablum minannas itu, hablum minallah secara menegak. Bila menegak tu okey, horizon itu okey. Nabi dah suruh semayang pagi itu dia saya. Nabi suruh semayang. Sebab manusia itu kontrol diikut pada pemimpin dia. Annasu ala dini. Saya berapa kali pergi ke Kelantan. Maksudnya itu dia naik lalu lah. Tapi sampai sekarang pun ramai sangat orang-orang itu. Bila kita tengok dalam suasana-suasana di mana bila nampak hala tuju ke arah kebaikan, kita bincang dalam tempat yang lain. Dia tak bincang dah. Saya berapa gojek pun dapat. Dia gojek. Aku sebenarnya aku empat. Aku lapan. Dalam buku Al-Qur'an Fari disebut kisah macam mana raja nama dulu raja kerajaan Umayyah. Dia tanya seorang khalifah sifat dia suka pakai baju-baju. Setiap function satu baju baru dan baju itu tak akan pakai, akan disusun dalam almari. Maksudnya kalau sehari sampai 10 pasang sebab ada 10 majlis, 10 baju. Dan tukang jahit ramai yang dapat pakai raja suri, datuk, tang suri, raja minat. Jadi semua bertewas baju baru. Semua masing-masing suruh nak. session begini aku up to date. Saya minta tiga bulan tak nampak kepada orang lain. Dia akan beri. Jadi raya ada besar fikir pak baju. Fikir pak baju, pak pakaian, pak pakaian. Mati dengan diri, mangsa, khalifah, naik khalifah. Khalifah yang kedua suka makan. Makan. Jadi masa, jadi chef, chef pula gemuk. Ini pula dapat langsung dan bersetiga. Dia datang. Saya makan apa? Menu apa? Menu yang up, up to date. Okay. Bahkan dia katakan raja itu masih kena makan. Makan gulai di penyusahan. Menaik pun. Panas. Agak dah macam kita panas kambing pun. Lain pula tu macam tu. Ramai. Ayat. Jadi raya berucapkan sampai kepada zaman Umar bin Abdul Aziz. Raya ni kalau kita pergi ke daerah-daerah ni, senja malam kita boleh bayar orang orang. Aku zikir dan malam. Aku lepak orang apa saya. Kamu pergi tu. Kau ni datang. Kau ni tu. Aku boleh apa. Kau ni kata aku Alhamdulillah boleh lah. Aku boleh lah. Dia berlawan buat semayang mana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di depan di jandai di makan kawan rasa yang tersemayah pun buka semalam. Ini nak menunjuk. Saya cakap saya sebuah. Malu lah kawan itu sebenarnya. Jadi suasana tu kita tak berani nak cakap. Hak tukar nak cakap pada orang ni. Orang akan tersilai. Nak, tak seronok cakap dengan dulu. Kita beragama kita jangan. Kalau orang tanya, saya tersemayah pun syok dong. Saya minta saya tersemayah pun syok. Saya tanya. Malu. Jadi tak seronok nak bincang dengan dia masa. Sebab kita tak suka nak rondeh hal-hal ni, nak muhasabah dalam tu. Tapi ini yang lain. Kesalahan. Sebab itu zaman Nabi adalah zaman yang terbaik. Tak ada zaman yang lebih baik. Maulana Ali Hasan Ali Nadawi dalam kitab yang menyebut. Jika sekiranya kamu pemimpin cukup Muhammad sebagai rasul, sebagai tokoh. Kalau kamu orang kaya, maka pemimpin kamu Rasulullah. Kalau kamu orang fakir, contoh kamu Rasulullah. Kalau kamu sebagai mimbar, bangun Rasulullah. Kalau kamu jiran Rasulullah. Kalau kamu apa ni rakan Rasulullah. Benarlah Rasulullah. Karena itu Rasulullah yang sebetulnya berkata. Saya sesuai kepada itu dan saya kasih sesuaikan. Saya mohon maaf pasti yang sebenarnya dan sesuai. Itu kami sahaja Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah beberapa perkenalan yang telah pun dipaparkan kepada kita dan saya nak dapatkan feedback kalau ada daripada penonton sekalian beberapa soalan yang nak tanya kita boleh terus tanya kepada panel kita dan insyaAllah kita akan menjawab dan seterusnya buat kesimpulan dan seterusnya kalau ada lagi. Ada insyaAllah. Jadi kalau tak ada insyaAllah kerana minta kepada kedua-dua panel untuk membuat kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ini yang melibatkan bala atau bencana yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah kita lihat banyak paparan-paparan dan harapan-harapan dan langkah yang hebatnya kalau diberikan oleh Allah SWT apa yang telah pun dipaparkan dan dibincangkan tentang kehebatan dan kenikmatan sekiranya tiada bala-bala dan undang dan kita amat risau kalau kalau ada perbuatan-perbuatan yang undang bala. Dan saya berikan pada kepada pertama dan juga penutup untuk membuatkan kesimpulan daripada pertemuan kita pada malam ini insyaAllah. Selepas ini. Bagi kesimpulan saya dia kita menyambut soal bala maka di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak mengajar kita untuk berdoa supaya kita tidak tertimpa dengan bencana yang menyebab yang disebabkan oleh dosa-dosa dilakukan oleh manusia. Satu doa yang cukup cantik diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. وحب المساكين وأن تغفرني وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Doa-Nya berdasarkan cukup sesuai untuk dibaca dalam keadaan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tidak memberikan bala bencana kepada kita. Karena bila tibanya bencana kerana dosa, kalau bencana kerana ujian itu soal Allah. Dan, tapi kalau bencana kerana dosa, Nabi Muhammad SAW pernah bangkit pada waktu malam dalam keadaan terkejut. Nabi kata, La ilaha illallah. وَيْلٌ لِلْعَرَبِ وَفُتِحَ الْبَابُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِثْلُ حَاجِجٍ. Kata Nabi, tidak ada Tuhan melainkan Allah, celakalah bangsa Arab kerana sesungguhnya pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebanyak ini, مِثْلُ حَاجِجٍ, sepanjang ini. Menurut perawi hadis, Nabi menunjukkan tangannya dengan mendebalkan, meletakkan kedua-dua tapak tangan ini sebanyak ini. Kata Nabi, pintu Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebanyak ini. Kata Abu Salamah yang tidur bersama dengan Nabi, Wa Rasulullah, Anu lakwafina salihun. Adakah kami akan dihancurkan sedangkan ada di kalangan kita orang-orang yang salih? Kata Nabi, Naam. Semua akan hancur. Iza katurul khaba'is, bila kejahatan telah meliputi manusia. Artinya kita sekarang, kalau kejahatan itu telah berleluasa di kalangan manusia, semuanya akan ditimpa bencana oleh Allah Ta'ala. Kemudian yub'atsun nas yawmal qiyamah ala niyyatihim. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat dengan niat mereka. Mungkin bencana yang datang ini, yang ini dibala kerana dosanya, yang ini diuji kerana meningkatkan ketakwaannya, yang ini pula diuji kerana kafarah terhadap dosa-dosa. Bala yang sama tetapi tujuannya berlainan, bergantung pada individu. Maka Nabi ajar kita doa, jangan kita diberikan bala oleh Allah Ta'ala kerana dosa yang dibuat oleh orang lain. Allahumma inni as'alika fi'lal khair, ya Allah. Aku minta kepada-Mu, ya Allah, supaya aku dapat buat kebaikan. Wa tarkal munkar, dan meninggalkan kemungkaran. Wa hubban nasakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Wa antaghfirli, ya Allah, ampunkanlah aku. Wa tarhamani, dan rahmatilah aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumi, dan kalau kamu menghendaki untuk menghancurkan salah satu kaum, faqbidni ilaika ghayra maqtul, maka matikanlah aku dalam keadaan tidak terpandang. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, rasa cintamu. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta kepada orang yang mencintai kamu. Wa hubba amalan yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan diri kepada. InsyaAllah dengan doa ini kita sekarang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menyelamatkan kita daripada diberikan bala bencana kerana dosa yang dilakukan oleh orang lain. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya isu baju atau isu ujian ini merupakan satu isu yang hampir berlaku sepanjang kehidupan manusia. Macam-macam dikenakan, dan ini satu hal mungkin baju yang ini belum selesai lagi mani baju lain, baju lain belum selesai lagi mani baju lain, maka begini-ginilah baju penyelesaiannya bila kita takwa kepada Allah Rabbul Alamin. Firman Allah Ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan kelepasan, dan Allah rezekikan kepadanya sekiranya dia sendiri tidak tahu daripada mana. Setelah itulah kita pasti sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mendengar kebutuhan penyelidikan rancangan tentang kajuk yang terbicara pada hari ini terlibat kembali, dan juga perkara yang terbicarakan daripada bala tersebut dan perkara berkaitan kembali, iaitu ibtila dan tukar. dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT ibtila dan kibar, bukannya balu. Kalau diberikan balu oleh Allah SWT, itu sebabkan azab, sebabkan berubah, sebabkan kesilapan-kesilapan. Akan tetapi kita mohon kepada Allah SWT, biarlah sebarang tindakan, sebarang ujian yang Allah berikan kepada kita, ia yang merupakan ibtila untuk menangkan dajat kita sisi Allah SWT. Dan sekurang-kurangnya bagi kifarah, kifarah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah SWT dan berdengar kita sendiri di sisi Allah SWT. Maka bagi siapa yang sabar dan ujian tersebut, reda ujian tersebut, mudah-mudahan dia mendapatkan dajat sisi Allah SWT. Dan dilihat kepada peristiwa tsunami. Tsunami yang menyaksikan penduduk-penduduk yang menyaksikan 220 ribu orang yang terkorban. Maka mereka yang telah terkorban, maka mereka mendapat syahid dunia. Mereka tetap dengan janji-janji Allah SWT yang menganugerahkan syahid dunia kepada mereka. Walaupun dalam keadaan penuh kesayuan, kita melihat yang jenazah-jenazah mereka ada terpaksa dibakar. Akan tetapi mereka telah pun tenang dan aman di alam barzakh yang mendapat janji kepada Allah SWT. Dan bagi mereka yang hidup pada hari ini, dan kita lihat bagaimana mereka sekarang telah pun dapat kecerangan bila Allah SWT menurunkan kepada mereka sebuah perkara yang melibatkan pada pintu-pintu baldatun khayyibatun warahmatullahi puluh tahun rakan kaca mereka berperang dengan abri, dan Allah hasilkan kepada SPY Susilo Bambang Yudhoyono diberikan hidayah kepada beliau untuk menyediakan autonomi kepada Aceh. Maka bila Aceh dapat autonomi tuan, apa yang Aceh buat? Selaku negara dan kawasan yang telah dikunci oleh Allah, Allah tak uji Jakarta tuan. Kalau Jakarta Allah hantar sudah banyak selesai kan, tapi Allah hantar tempat yang paling banyak untuk Aceh yang berseman dan bertakwa. Maka mereka sedar, mereka reda, dan mereka tahu itu ialah satu perkara melibatkan ujian kepada Allah. Maka mereka kembali kepada Allah. Mereka dapat saja kuasa autonomi tersebut, mereka buka semuanya, mereka buang segala kesilapan mereka. Maka mereka pastikan bandatun tawibun warahmatullahi. Mereka letakkan satu perkara asas yang melibatkan perundangan Allah Subhanahu wa Taala, dan insyaAllah sebenarnya disebut oleh doktor tadi, bila dijaga Alhamdulillah, insyaAllah pertandas akan selesai, dan insyaAllah terlihat akan muncul satu lagi negeri yang hebat, dan insyaAllah saya telah berhulu pelaksanaan syariat, dan insyaAllah mudah-mudahan kesan yang ada di negeri yang menjelaskan, kesan yang ada pada tempat kita, dan mudah-mudahan mereka juga mendapat janji yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kemudian kita juga mengambil istifadah dari pertemuan ini untuk memperkuatkan azam kita untuk mencapai negara yang diberikan kerahmatan, diberikan keberkatan, dan diberikan balas kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita sayang dan kita kepada Allah SWT. Terima kasih kepada penerima kita pertama dan kedua, Ustaz Fadli Syahri dan juga Ketua Rujudi Muhammad Al-Bakri. Dan terima kasih juga kepada Ujian Tanjur dan juga semua yang terlibat. Dan mudah-mudahan Allah SWT menemukan kita dalam pertemuan yang akan datang. Dan saya aku berdiri kepada hari ini pada malam ini umur perempuan kalau kesilapan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu sudah. Ya, itu. Jadi, kita akan balik dulu. Kita lagi kita akan sama dia lagi tentang dia memang dia banyak ilmu, banyak ilmu, atau semua yang kita dapat hari ini, yang kita tuan-tuan Yeah.